بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم يوم خلق فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah tentang masalah qada dan qadar, ketentuan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. 12 syahran, 12 bulan. Wa hiya hadhihi syuhur ma'rufah. Yaitu bulan-bulan yang ma'ruf, yang sudah dikenal oleh kita. Di kitabillah, di dalam kitab Allah, hukmul qadari, pada hukum Allah secara qadari, ketentuan Allah, ketetapan Allah secara qadari. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa ajra laylaha wa naharaha wa qaddara awqataha fa qassama 'ala hadhihi ash-shuhur 12 shahran. Dan Allah Subhanahu wa taala jalankan malam dan siangnya, Allah tentukan waktunya, Allah bagi bulan-bulannya menjadi 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, yang diharamkan untuk berperang. Tidak boleh. Ya, dari 12 bulan ini diambil 4. Berarti berapa? 8. Ada 4 bulan di situ tidak boleh berperang. Apa? Rajabun Mudhar, Rajab Al-Fard, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Bulan Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wasumiyat Muharraman liziyadati hurmatiha. Dinamakan bulan Muharram karena semakin haram, semakin keras pengharamannya di dalam berperang di bulan itu. Tahrimul qital fiha, tidak boleh berperang pada bulan itu. Fala tadzlimu fihin anfusakum, janganlah kalian mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Yahtamal anna dhamir ya'ud ila 12 syahran, ada kemungkinan di sini kembali pada 12 bulan. Wa Allah ta'ala bayyana annahu ja'alaha maqadir lil ibad. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah tentukan takdir untuk hamba-hambanya, ketentuan untuk hamba-hambanya. Wa anta ammar bi ta'atihi, dan hendaknya bulan-bulan tersebut kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Wa syukurullah ta'ala ala minnati biha, ya, bersyukur hamba-hamba Allah bersyukur terhadap anugerah yang Allah berikan nah padanya. Wa taqidhiha al-masalih masalihil ibad, faltahdharu min dul anfusakum fiha, anfusikum fiha. Sehingga Allah tentukan masalah-masalah untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu hati-hati kalian dari mendzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ya, tamanna dzamir ya'udul arba'al arba'atul hurum. Kemungkinan dia enam dzamir tersebut kembali kepada empat bulan yang diharamkan. Wa nahdhinahi lahum 'ala dzulm fiha. Tidak boleh berbuat zalim pada bulan yang empat ini yang disebutkan. Khususan ma'anna ya'na dzulm kull waqt. Terkhusus larangan dzulm setiap waktunya. Liziarat tahrim tahrimiha, ditambah lagi enam tambahan pengharaman pada bulan tersebut. Wa kana dzulm fiha ashad minhum fi ghairihi. Melakukan kezaliman baik pada diri sendiri, pada orang lain atau pada Allah dengan syirik, na'udzubillah, lebih keras dan lebih keras pengharamannya. Wa min dzalika annahi 'anil qital fiha. Di antara larangannya Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh berperang pada empat bulan ini. Ala qaul man qala innal qital bil ashhar haram lam yansah tahrimu amalan bin nusus al-ama fi tahrim al-qital fiha. Berdasarkan pendapat, nah, al-qital fil ashhar al-hurum, bahwasanya berperang pada bulan-bulan yang diharamkan ini, yang haram yang empat bulan tadi, Rajabun, Mudhar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, enam dan Muharram. Nal qital fil asyharul haram lam yasah taqrimu amalan bin nususil amal tahrimul qital fiha. Bahwasanya berperang pada bulan-bulan haram tidak dihapus pengharamannya karena amalan bin nusus, mengamalkan dalil secara umum, fitahrimul qital fiha, di dalam memerangi di bulan-bulan tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat yang berikutnya, wa minhum man qala inna tahrimul qital fiha mansukh. Pendapat yang berikutnya mengatakan bahwasanya berperang pada bulan tersebut dihapus, akhadan bi umum, karena mengambil dalil secara umum. Nah, qawlihi ta'ala wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang kalian, orang-orang musyrikin secara menyeluruh, sebagaimana mereka pun menyerang kalian, memerangi kalian secara menyeluruh. Aqatilu jami'an wal musyrikin. Perangilah oleh kalian seluruh jenis orang-orang musyrikin, kafirin, yang kafir kepada Allah Rabbul Alamin. Wala takhussu ahada minhum bil qital dun ahad. Janganlah kalian mengkhususkan, ya, memerangi satu dengan yang lain dikhususkan, jangan, seluruhnya. Wal ij'al kulluhum, ij'al kulluhum lakum ada, bahkan jadikanlah seluruhnya mereka sebagai musuh kalian. Kama kanuhum ma'akum kadzalik, sebagaimana mereka menyikapi kalian seperti itu. Wa ittakhadhu ahlul iman adaan lakum. Mereka jadikan ahli iman sebagai musuh bagi kalian. La ya'lunahum minasyarri syai'a. Mereka tidak menahan dari keburukan sedikit pun kepada kaum muslimin. Ada juga pendapat yang lain dari kalimat kafah, dari nam kafatan, bahwasanya yuhtamal anna kafah, yang dimaksud dengan kaf hal min al waw fa yakun ma'na hal wa qatilukum jami'al musyrikin, hal dari waw sehingga maknanya wa qatilu jami'ukum al musyrikin, perangilah kalian semua, memerangi orang-orang musyrikin seluruhnya. Fa yakun fiha wujubun nafir an jami'al muslimin, sehingga maknanya wajib atas kalian seluruhnya untuk memerangi orang-orang musyrikin. Wajibnya seluruh kepada orang-orang beriman. Wa qad nusikhat ala hadzal ihtimal, tetapi kemungkinannya dimansuh, dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana al mu'minuna yanfiru kaffah. Tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman seluruhnya pergi untuk berperang. Enggak, jangan semuanya. Ya, jangan semuanya pergi untuk berperang. Sampai ayat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah semuanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bi'auni wa nasri wa ta'idi, dengan pertolongan, bantuan, kekuatan dari Allah. Fal-dahri su'al isti'amali taqwallah fi sirrikum wa'alanikum. Hendaknya kalian bersemangat untuk menggunakan ketakwaan pada Allah di dalam perkara yang rahasia maupun yang nampak. Wal-qiyam bi-ta'atih, sehingga menegakkan ketaatan pada Allah, khususan inda qital kuffar, terkhusus lagi ketika memerangi orang-orang kafir. Fa inna fi hadzal hal, sungguhnya pada keadaan ini, rabbama tarakal mu'min al-amal wa taqwa, mungkin bisa saja orang-orang beriman meninggalkan ketakwaan, fi mu'amalatil kuffar, di dalam bermuamalah dengan orang kafir, al-a'da al-muharibin, orang-orang kafir yang memerangi, mereka adalah musuh-musuh Islam, sehingga harus bertakwa di dalam peperangan, juga harus bertakwa ya, terlebih pada keseharian di luar pertempuran, di luar peperangan, harus bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam bissawab, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin.